Bang Jarwo, aduh, kok malah ngelamun sendiri ini? Biasalah. Duduk sendiri? Ya biasalah. Tak ada yang menemani? Ada. Lah siapa? Ya dirimu itu ngapain? Aduh, kenapa Bang Jarwo kok sedih gini? Mana ya? Wong udah nyanyi, susah-susah, jingkrak-jingkrak, ya kok ditolak itu loh. Loh, situ sakit hati tuh sama saya? Loh ya enggak sakit hati, tapi ya kalian yang buang tahu diri itu. Oh, hari gini kok sedih. Mbok ikut nyanyi aja. Ya nanti aku dikerjain lagi. Enggak wes, enggak toh. Janji. Heeh. Beneran. Bener. Bohong masuk neraka loh kamu. Loh lah iya. Ya wes, ya wes. Oke, oke. Coba ikuti ya. Boleh. Subidubidubap. Subidubidubap. Parap. Parap. Parap. Parap. Bisa kan? Bisa kan? Lagi-lagi ya. Lagi-lagi ya. Subidubidubap. Subidubidubap. Parap. Parap. Parap. Nah, pinter. Pinter. Jangan ikuti terus. Jangan ikuti terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Subidubidubidap. Parap. Parap. Subidubidubidap. Parap. Parap. Di dompet tak ada duit, teman-teman pelit, semuanya ngiri. Atau lagi banyak utang, pemasukan kurang, hidup tidak tenang. Subidubidap, parap, parap. Subidubidap, parap, parap. Lantai lah lagu ini, gitu. Lihat apa nyanyi-nyanyi.